قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majlis yang kita berharap moga kiranya majlis ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan para malaikat, majlis ilmu yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka ta'ala, kita insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membacakan dan menjelaskan tentang salah satu di antara karya imam besar, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu karya beliau yang sangat terkenal, judulnya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahasnya, dan kita insyaAllah akan membahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini hadis yang Ar-Rabi Ashar, yaitu hadis yang ke-14. Tafadhalik, coba rasa baca hadis semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang ke-14 dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihda thalathin. Dan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim ada tambahan, di mana dalam riwayat tersebut, la yahillu damu mri'i muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini tambahan riwayat yang kalau seandainya kita lihat dalam hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tatkala beliau menyebutkan hadis ini, maka baik Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam yang lain walaupun redaksinya agak berbeda, ada tambahan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi SAW bersabda tidak halal darah seorang muslim, tambahannya adalah yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi aku adalah utusan Allah. Ini tambahannya, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak halal darahnya kecuali bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan ats-tsayyibu zani, yaitu seorang muslim yang tsayyib, yang sudah pernah menikah atau sudah menikah dan ia melakukan perbuatan zina. Ia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, atau yang kita sebut dengan qisas. Kita sebut dengan apa? Qisas. Kemudian yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. At-tarik yaitu meninggalkan lidinihi, meninggalkan agamanya, maksudnya murtad. Ya, meninggalkan agamanya maksudnya murtad, al-mufariku lil jamaah, yang keluar atau yang memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Maknanya adalah takkid, sebagaimana kata para ulama di antaranya dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan bahwa lafaz al-mufariku lil jamaah, al-mufariku lil jamaah ini adalah penegasan dari Nabi kita yang mulia SAW atas lafaz yang sebelumnya, yaitu at-tariku lidinihi, meninggalkan agama atau murtad yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, maksudnya meninggalkan persatuan kaum muslimin, kelompok kaum muslimin, dengan meninggalkan agama mereka, meninggalkan persatuan mereka, meninggalkan jamaah mereka dengan menganut agama selain agama Islam. Jadi kata al-mufariku lil jamaah ini adalah taukid atau ta'kid bagi sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, at-tariku lidinihi. At-tariku lidinihi. Karena nanti antum akan dapat di dalam sebagian syarah, sebagian ulama mengatakan al-mufariku lil jamaah maknanya berbeda dengan at-tariku lidinihi. Yang sahih bahwa al-mufariku lil jamaah ini adalah penegasan dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, at-tariku lidinihi atau yang murtad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya yang pertama sebagaimana selalu kita awali syarah hadis dari kitab ini menyebutkan biografi dari sahabat, maka kembali kita ingatkan bahwa biografi sahabat yang mulia ini telah kita sebutkan pada hadis keberapa tentang Abdullah bin Mas'ud, 9 atau keberapa itu? Umirtu an uqatilan nas. Ya, Abdullah bin Mas'ud 9 rawinya. Abu Hurairah. Yang Abdullah bin Mas'ud berarti hadis As-Sadiqul Masduq ya. Keempat ya. Coba hadis keempat. Ya, hadis keempat. Yang bawa kitab kayaknya yang dekat-dekat aja. Hah? Ya, keempat ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Taib, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud telah kita sebutkan tentang biografi beliau secara singkat tatkala kita membahas hadis yang keempat. Ya, kunya beliau adalah Abu Abdurrahman, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari suku Hudzail. Maka beliau disebut dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu an. Dan ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih kecil dan mengembalakan kambing Uqbah bin Abi Mu'aid, Nabi SAW mengatakan innaka lagulamun mu'allam, engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Kenapa? Karena tatkala Nabi SAW sedang menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi SAW bertanya kepada pengembala ini, yaitu Abdullah Mas'ud, kala itu masih gulam, masih anak-anak, mengembalakan kambing Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah ada kambing yang bisa diperah susunya? Apakah ada kambing yang bisa diperah susunya? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya ini hanya mengembala, menjalankan amanah. Kambing ini bukan milik saya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak halal, kalaupun ada kambing yang bisa diperah, tidak halal saya berikan kepada engkau. Karena ini kambing, ternak ini, kambing ini, sekalipun ada yang bisa diperah susunya, ini bukan milik saya, ada yang punya. Jadi kalaupun saya berikan, maka itu bukan hak saya untuk memberikannya kepada anda. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ada seekor kambing yang belum pernah kawin? Iya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada, kambing betina. Maka akhirnya di, di, didatangkan, kemudian Nabi SAW mengusap susunya sambil membaca-baca beberapa doa, sehingga akhirnya susunya membesar, kemudian diperah oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mencari batu yang bisa dibuat sebagai tempat untuk dijadikan tempat susu, kemudian diminum oleh Nabi, diminum oleh Abu Bakar, kemudian diusap lagi oleh Nabi sehingga mengempis. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah alimni, ya Muhammad, ajarkan kepadaku doa-doa yang telah engkau baca tatkala engkau mengusap susu tadi sehingga dia membesar. Ini keberkahan daripada doa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW katakan, innaka lagulamun muallam, engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Subhanallah, akhirnya beliau menjadi orang yang sangat luar biasa dalam ilmu. Sebagaimana kita sebutkan dalam biografi beliau secara singkat tatkala kita membahas hadis yang keempat. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, dan kita bacakan kemarin salah satu di antara keutamaannya bahwa betisnya itu jauh lebih berat di mizan, di timbangan pada hari kiamat, melebihi akan beratnya apa? Gunung Uhud. Tatkala dia mengambil kayu siwa dari arak, dari kayu arak, kemudian tersingkap betisnya karena terpaan angin, maka terlihatlah betisnya yang sangat kecil. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang melihatnya, mereka semua tertawa. Mereka semua tertawa. Maka Nabi SAW katakan, mimma tadhakun, dari kenapa kalian tertawa? Maka semua sahabat mengatakan, min diqqati saqai, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW katakan, walladhi nafsi biyadi innahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sungguhnya dua betis itu jauh lebih berat di sisi Allah di mizan, di timbangan, dari gunung Uhud. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis keempat dalam biografi singkat beliau, meninggal pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, hadis ini yang telah kita bacakan tadi, yang kita sudah dengarkan tentang terjemahnya, dikomentari oleh para ulama tentang keagungan hadis ini, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala. Ini bukan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, atau sebagian mengatakan Al-Haythami. Beliau rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, wa huwa minal qawaidil khatirah li ta'allukihi bi akhtaril asya' wa huwa ad-dima'. Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini mengandung kaidah yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Lita'allukihi bi'akhtaril asya', karena hadis ini terkait dengan perkara yang sangat berbahaya sekali kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dijaga, kalau tidak diingatkan. Maka hadis ini terkait dengan perkara yang sangat besar tersebut, perkara yang sangat berbahaya. Apa itu? Ad-dima, terkait dengan masalah darah. Wa bayanu ma yahillu minha wa ma la yahil. Dan hadis ini mengandung penjelasan yang halal, darah yang boleh ditumpahkan, dan darah yang dilarang untuk ditumpahkan. Mana nyawa yang boleh dilakukan padanya pembunuhan, mana yang tidak boleh. Wa annal asla fiha al-ismah, dan hukum asal nyawa seorang muslim adalah ismah, dijaga, tidak boleh dibunuh. Ini hukum asalnya. Dan beliau mengatakan, wa huwa kadzalika aqlan, begitu juga secara akal manusia, naluri manusia, tabiat manusia ingin kalau saatnya darah seorang muslim, darah seorang manusia itu terjaga keselamatannya, terjaga nyawanya, terjaga dirinya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Sehingga hadis ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikannya, ini sangat berbahaya, karena terkait dengan apa? Terkait dengan masalah darah, terkait dengan masalah nyawa yang pertanggungjawabannya dunia dan akhirat sangat berat di sisi Allah tabaraka taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, ini perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu. Tidak halal, berarti apa maknanya? Haram. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yahil, tidak halal, berarti maknanya haram. Apa yang diharamkan, apa yang tidak dihalalkan? Damu mri'i muslimin, darah seorang muslim. Dan ingat ikhwani, yang dimaksud dengan muslim di sini adalah muslim yang melaksanakan hak-hak Islam. Muslim yang melaksanakan hak-hak Islam seperti tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat. Sebagaimana dalam hadis yang ke-9 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sudah pernah kita bahas, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian apa kata Nabi? Fa'idha fa'alu dhalik, dan sebagai riwayat, wa'idha qaluha, kalau mereka sudah lakukan itu, mereka sudah ucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga apanya? Darah mereka, dan terjaga harta mereka. Jadi yang dimaksud dengan seorang hamba muslim di sini adalah muslim yang melaksanakan hak Islam, menunaikan hak Islam. Ini yang dijaga. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari setiap sesembahan yang disembah selain Allah, orang inilah yang kata Nabi SAW, darahnya diharamkan, hartanya diharamkan, dan hisabnya, perhitungan amalnya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi maksud sabda Nabi kita yang mulia SAW, la yahillu damu mri'i muslimin, yang dimaksud dengan jiwa muslim yang dijaga darahnya dalam hadis ini, adalah muslim yang melaksanakan hak Islam, beriman, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Maka muslim yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh, kecuali apabila dia melakukan salah satu di antara tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sering kita ingatkan, khususnya dalam pembahasan hadis ke-9 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati darah. Bagaimana Islam mewanti-wanti kaum muslimin agar tangannya tidak terkotori dengan darah seorang muslim. Ikhwani kaum muslimin, antum bayangkan dan antum camkan, ayat yang ini merupakan ancaman besar. Sehingga sebahagian sahabat menganggap bahwa dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sekalipun dia bertaubat, bahkan sebagian mengatakan demikian. Bagaimana dia bertaubat? Abdullah bin Abbas mengatakan demikian. Walaupun yang sahih, kalau dia bertaubat taubatan nasuha, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak dibawa kehendak Allah, dia pasti diazab. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa? Karena ancaman yang diancamkan oleh Allah untuk orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja sangat berat. Surat An-Nisa ayat 93. Apa kata Allah? Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Coba 5 ancaman. Yang pertama, Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya yang pertama apa? Jahannam. Jahannam. Neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi neraka jahannam balasannya kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Kemudian wa la'anah, Allah akan melaknatnya. Kemudian yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah akan siapkan untuknya azab yang besar. Azab yang pedih, azab yang keras. 5. Ancaman bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan apa? Dengan sengaja. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan ini, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya, hancurnya dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah jauh lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Karena itu ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, Abdurrahman atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu hari melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah, dia mengatakan, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki." Begitu agungnya engkau wahai Ka'bah. Begitu agungnya kehormatan yang kau miliki wahai Ka'bah. Akan tetapi kehormatan seorang muslim, darahnya, kehormatannya di sisi Allah jauh lebih agung daripada kehormatan. Ini fani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW, dan ini hendaknya kita perhatikan agar kita semua tidak melakukan satu perbuatan yang mungkin banyak dilakukan atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dengan mudah mengotori tangan mereka dengan darah-darah kaum muslimin. Nabi kita yang mulia SAW di hari Nahar, di tanggal 10, di hari-hari Mina, tanggal 10, beliau alaihi salatu wasalam berkhutbah, dikenal dengan khutbah Mina. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para sahabat di antaranya perkara ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, ayu yaumin hadha, hari apa ini, ayu baladin hadha, ayu syahrin hadha, negeri apa ini, bulan apa ini. Nabi SAW mengatakan, bukankah ini hari Nahar, bukankah ini negeri haram, bukankah ini bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Apa kata Nabi SAW? Sungguhnya darah kalian, darah antara sesama kalian, darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim diharamkan oleh Allah sebagaimana Allah mengharamkan negeri ini, Allah mengharamkan hari ini, dan Allah mengharamkan bulan ini. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Kecuali kalau seandainya seorang muslim tadi melakukan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama apa? At-thayyibuz zani. Ini yang pertama. Jadi darah seorang muslim mesti dijaga. Darah seorang muslimah mesti dijaga. Kecuali kalau seandainya muslim tadi melakukan salah satu di antara tiga perkara ini. Yang pertama at-thayyibuz zani. Yang dimaksud dengan thayyib tadi sudah diterjemahkan, yaitu seorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah dengan akad yang sahih. Dengan akad yang sahih. Kalau akadnya tidak sahih, maka pernikahan ini dibatalkan dalam Islam dan tidak berpengaruh. Contoh misalnya sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok yang melakukan nikah apa? Nikah mut'ah. Mereka melakukan nikah mut'ah. Apakah pernikahan mut'ah mereka yang mereka lakukan dan itu diharamkan dalam syariat sesuai dengan hadis yang sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nikah mut'ah diharamkan sampai hari kiamat. Jadi siapapun yang melakukan nikah mut'ah berarti dia telah melakukan apa? Zina. Jadi kalau seandainya seorang melakukan nikah mut'ah yang itu haram, nikah ini akadnya tidak sahih, akadnya batal. Karena syarat dalam akad pernikahan mut'ah yang hanya sekian bulan, hanya sekian tahun, syarat seperti itu adalah syarat yang batil dalam Islam, menyebabkan akadnya batal. Jadi kalau dia melakukan nikah seperti itu, nikahnya adalah nikah batil dalam Islam, maka status dia belum dianggap thayyib dalam istilah. Jadi yang thayyib itu adalah seorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah dengan akad yang sahih. Dengan akad yang sahih. Tapi kalau akadnya tidak sahih, maka dia tidak dihukumi sayyid. Berarti kalau dia berzina, maka hukumnya bukan dirajam, tapi dicambuk. Ini kata para ulama. Mereka mengatakan ay tazawwaja biaqdin syar'iyyin sahih. Dia menikah dengan akad yang sahih, akad yang sesuai dengan syariat. Maka kalau sudah pernah menikah atau sudah menikah, maka disebut dengan thayyib. Ini kaum muslimin. Jadi seorang janda misalnya sudah pernah menikah dengan akad yang sahih, kemudian sekalipun dia sudah berpisah dengan suaminya, dia janda atau dia duda, maka ini disebut dengan thayyib. Berarti sekalipun dia tidak punya pasangan, tatkala dia berzina, maka hukum yang ditegakkan padanya adalah hukum apa? Hukum rajam. Jadi bukan yang punya pasangan kalau berzina kemudian dirajam, tidak. Yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah, kalau dia berzina, maka Nabi SAW katakan hukumannya adalah dirajam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi dihalalkan darahnya dengan dihukum apa? Rajam. Dan kita tahu ikhwani bagaimana hukum rajam. Maklum, ini merupakan hukuman yang sangat berat yang telah ditetapkan oleh syariat. Orang tadi dilempari menggunakan apa? Batu. Sampai apa? Sampai meninggal. Batu tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu apa? Besar. Sehingga dia mesti merasakan bagaimana panasnya batu tadi sebagaimana dia melakukan perbuatan yang sangat nista. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Dan rajam ini adalah hukum yang telah ditetapkan dalam syariat kita, dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh ayat Al-Quran yang pernah turun, lafaznya dihapus, hukumnya masih berlaku. Dari mana hal ini bisa kita ketahui? Dalam hadis sahih Muslim, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berduduk di atas mimbar Rasulullah SAW berkhutbah menyampaikan ujangan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Inna Allaha qad ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala 'alaihi al-kitaba. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Muhammad, Allah sesungguhnya Allah tabaraka taala telah mengutus Muhammad dengan al-haq, dengan kebenaran, dan Allah turunkan kepada Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Fakana mimma unzila 'alaihi ayatul rajmi. Coba lihat persaksian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk di antara ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami telah membaca ayat itu, kami memahaminya. Jadi Umar bersaksi bahwasanya dulu dalam Al-Qur'an ada ayat yang disebut dengan ayat rajam. Yaitu firman Allah tabaraka wa taala, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah nakalam min Allah wallahu azizun hakim." Ini ayatnya. Seorang laki yang sudah pernah menikah atau sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, kalau mereka berzina, maka rajam mereka berdua. Nakalam min Allah, sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam ketentuannya. Ini ayat kata Umar bin Khattab, telah turun dan telah kami baca, telah kami pahami. Kemudian ayat ini lafaznya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Apa kata Umar? Wa farajama Rasulullah. Nabi SAW mempraktikkan hukum rajam. Dan kami juga setelah beliau, Abu Bakar dan Umar dalam masa pemerintahan beliau juga mempraktikkan hukum rajam. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qa'ilun ma najidu ar-rajma fi kitabillah. Apa kata Umar bin Khattab? Saya takut tatkala masa sudah berlalu, menjauh dari masa kenabian, datang seseorang mengingkari hukum rajam dengan alasan kami tidak dapatkan hukum rajam dalam Al-Qur'an. Ini orang-orang hanya beriman dengan hadis, tidak mau beriman dengan Quran. Sebagaimana ada sebagian hanya beriman dengan Quran, tidak mau beriman dengan hadis. Jadi mereka orang-orang disebut dengan Quraniyin, orang yang hanya beriman dengan Quran. Mereka tatkala tidak dapat ayat rajam dalam Al-Quran, mereka ingkari hukum rajam. Umar mengatakan, saya takut di suatu zaman nanti akan datang suatu kelompok yang mengingkari hukum rajam. Kemudian beliau mengatakan, ala wa inna rajma fi kitabillah haq. Ketahuilah, hukum rajam dalam Al-Quran itu merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk siapa? Ala man zana. Bagi siapa yang berzina, idza ahsan. Kalau ia sudah menikah atau sudah pernah menikah, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita. Ini ikhwani kaum muslimin Wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Jadi halal darahnya dengan apa? Dengan ditegakkan padanya hukum rajam. Ini kalau sudah menikah atau sudah pernah menikah dan melakukan perbuatan zina. Tapi kalau dia belum menikah, maka hukumnya adalah berapa? Cambuk 100 kali cambukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 2. Jadi kalau belum menikah, maka cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mempraktikkan hukum ini memang untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang mungkin ingin melakukan perbuatan nista ini. Yang Allah tabaraka taala haramkan zina ini bukan hanya perbuatannya, tapi semua yang mengarah pada zina diharamkan oleh Allah. Coba lihat bagaimana tatkala sudah tegak bukti yang nyata, karena rajam ini ditegakkan pertama karena adanya 4 saksi, itu yang pertama al-bayyinah, 4 saksi atau hamil atau dengan pengakuan. 3 hal ini kalau terbukti, maka pemerintah wajib menegakkan hukum ini. Sekalipun orang yang mungkin lelaki misalnya terbukti ada 4 saksi, sekalipun keluarga yang ia zinahi mungkin memaafkan, maka tidak ada istilah dimaafkan dalam hukum rajam ini. Mesti ditegakkan. Sekalipun sudahlah jangan dirajam, kami rela, kami maafkan, tidak berlaku. Kalau sudah ada 4 saksi atau dia mengaku, maka mesti apa? Ditegakkan hukum rajam. Coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menegakkan ini memberikan efek jera kepada masyarakat dan juga untuk kebaikan orang yang melakukan perbuatan ini. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur seorang lelaki yang bernama Ma'iz, Malik bin Ma'iz Aslami radhiyallahu an. Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan inni qad zalamtu nafsi wa zanaitu wa inni uridu an tutahhirani. Apa kata Ma'iz Malik, ya, Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, dia mengatakan ya Rasulullah, sungguhnya saya telah menzalimi diri saya. Saya telah melakukan perbuatan zina ya Rasulullah, sucikan diriku. Nabi menolaknya. Dan sebagai riwayat 3 hari Nabi menolaknya. Hari pertama dia akui, Nabi tidak memperhatikan pengakuannya. Ya. Ditolak oleh Nabi. Besoknya datang lagi. Mengaku lagi. Besoknya datang lagi. Hari ketiga, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ata'lamu nabi aklihi ba'san tukiruna minhu syai'a. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian pernah mengetahui kalau dia ini gila orang? Apakah ini orang gila atau dia sehat, waras? Maka para sahabat kala itu mengatakan, mana alamuhu illa wafiyal akli min salihina fima nurah. Ya, para sahabat waktu itu mengatakan, kami tidak mengenalnya kecuali orang yang akalnya sehat dan bahkan termasuk orang baik di kalangan kami. Sehingga tatkala pengakuannya sudah bisa dinyatakan sah oleh Rasulullah SAW, maka Nabi SAW perintahkan untuk apa? Merajamnya sampai mati. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Beberapa hari kemudian datang seorang wanita, ya, datang seorang wanita yang datang pada Rasulullah SAW yang juga ingin membersihkan dirinya dari perbuatan dosa zina, yaitu seorang wanita dari suku Ghamid, Ghamidiyah. Dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahirni, aku sudah berzina, sucikan diriku dari dosa itu. Maka Nabi SAW menolaknya, sehingga dia wanita ini mengatakan, mungkin anda ingin menolakku ya Rasulullah sebagaimana anda menolak Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya saya benar-benar berzina ya Rasul, sudah berzina ya Rasulullah, bahkan saya sekarang sedang hamil. Saya sekarang sedang hamil. Maka subhanallah, Nabi SAW mengatakan, tidak sampai engkau, tidak kami tegakkan hukum rajam. Ini ada mobil ya, silver BK1152 ini ya. Tolong digeser. BK1152 ini ya. Atau 1150Z namanya, 1152. Gak ada yang bergerak kayaknya. Mobil silver, mereknya apa ini? Wallah alam. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak sampai engkau melahirkan. Kemudian setelah dia melahirkan, subhanallah, mungkin 9 bulan atau 10 bulan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah melahirkan ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak sampai engkau menyapihnya. Maka dia sapi, sampai tatkala dia merasa kalau dia akan ditolak lagi, maka dia bawakan roti atau makanan di tangan anaknya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah menyapinya dan anakku bisa makan dengan sendiri. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ingin mengasuh anak ini? Maka maju seorang ansar mengambilnya. Maka Nabi SAW katakan, rajamlah dia. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Khalid bin Walid diperintahkan untuk melempar dengan batu, maka diambil batu kemudian lempar kuat sehingga mucrat darahnya. Ya, terkena di tubuhnya, terkena di pakaiannya. Maka Khalid mencelanya. Khalid mencelanya, maka Nabi SAW katakan, jangan kau cela dia wahai Khalid, sungguhnya wanita ini sudah bertobat dengan setobat yang kalau seandainya tobat ini, tobat seperti ini dimiliki oleh seorang yang memungut pajak, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosanya akan lau tabaha sahibu maksin atau sahibu muksin, kalau seandainya tobat yang dimiliki wanita ini, yang tobat seperti wanita ini dimiliki oleh seorang yang menarik pajak dengan kezaliman, maka dosanya akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini praktik yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang muslim yang melakukan perbuatan zina sedangkan ia sudah menikah atau sudah pernah menikah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kecuali apabila ia melakukan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, berzina setelah menikah atau tatkala ia sudah pernah menikah. Jadi apa yang dilakukan? Hukuman mati dengan dirajam, dengan dilempari batu sampai meninggal. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, dan perlu kita ingat bahwa hukum ini sebagaimana kita sebutkan tadi tidak terkait dengan maaf orang. Jadi kalau sudah ada 4 saksi atau sudah ada pengakuan dan pengakuan itu diterima di pengadilan Islam misalnya atau diterima oleh pemerintah misalnya, maka pemerintah wajib menegakkan hukum ini, wajib ditegakkan hukum ini. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Namun jika seandainya seorang itu tidak ada yang mengadukannya dan dia mungkin pernah melakukan perbuatan zina, maka Islam juga mengatakan tidak disyariatkan ia mengaku. Sudahlah, Nabi SAW mengatakan tasattar bisitrillah, celaka engkau, tutupi aibmu, tutupi dosamu dengan tabir yang dimiliki oleh Allah, bertaubatlah kepada Allah, antara engkau dengan Allah. Namun kalau seandainya dia terus mengaku di hadapan hakim, kemudian pengakuannya disahkan, maka tidak Islam mundur, mesti ditegakkan hukum itu, karena ini merupakan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah tabaraka taala, yang kalau orang tadi misalnya dirajam dan dia meninggal, maka insyaallah dosa zinanya itu diampuni oleh Allah tabaraka taala. Dosa zinanya diampuni oleh Allah tabaraka taala dengan hukum hudud yang ditegakkan padanya oleh pemerintah Islam. Ini yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, yang kita sebutkan dengan apa tadi? Kisos. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka ta'ala, dalam Al-Quran Allah tabaraka ta'ala menyebutkan hukum ini dalam beberapa tempat. Di antaranya tatkala Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, Allah berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Allah mengatakan, kami telah tetapkan terhadap mereka dalam kitab Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi kalau ada seorang membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia juga mesti dibunuh. Ini ketetapan yang Allah tetapkan dalam Taurat dan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena itu tatkala orang-orang Yahudi mengarak keliling, ya, mereka membawa satu orang wanita dan satu orang laki yang berzina di kalangan mereka, mereka arak keliling di kota Madinah. Mereka teriak-teriaki, ya, supaya malu. Karena Nabi SAW bertemu dengan mereka, Nabi mengatakan, apakah begini kalian dapati hukum orang yang berzina setelah menikah dalam kitab Taurat kalian? mereka mengatakan ya, maka Nabi SAW mengatakan coba datangkan Taurat. Didatangkan Taurat, mana ayat tentang hukuman orang yang melakukan perbuatan zina. Maka Nabi SAW perintahkan coba baca. Maka dibaca oleh ulama, mereka dibaca di hadapan Rasulullah. Karena Nabi SAW tidak bisa membaca, Nabi katakan silakan baca. Maka dibaca. Kemudian tatkala masuk ke dalam ayat rajam, dia tutupi itu ayat dalam kitab Taurat, dia tutupi, dia lompat pada ayat selanjutnya. Apa kata Nabi? Angkat tanganmu dan baca apa yang engkau tutupi. Kiranya di situ ketetapan apa? Rajam. Maka Nabi kita yang mulia salam memerintahkan wanita Yahudi ini dan lelaki Yahudi ini dirajam. Mobil Ayla BK1157. Tolong digeser, ada mobil lainnya mau keluar. Saya ulang ya, Ayla BK1157. Enggak ada juga. Nah, siapa yang mau geser-geser ya bawa pulang. Hah? Enggak ada yang bangun, enggak ada. Ini ada yang mau keluar ini ya. Terganggu mungkin yang mau keluar. Hah? Mungkin mahasiswa ya. Taib ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Nabi kita yang mulia salam akhirnya menghukum Yahudi ini dengan rajam. Nabi perintahkan mereka berdua dirajam. Sehingga dikatakan oleh para sahabat, tatkala mereka melempari dua orang Yahudi ini, laki dan perempuan, maka si laki-laki masya Allah, dia selalu menghalangi wanita tadi dari lemparan batu. Ya, dihalangi. Jadi kalau ada batu yang dilempar, dia kasih mukanya. Dia jadikan wajahnya sebagai tameng untuk pasangannya. Tapi akhirnya keduanya meninggal. Karena hukum rajam sampai apa? Sampai meninggal. Hukum rajam sampai meninggal. Kalau dikatakan sadis, Ustaz, sadis memang. Tapi Anda tidak berpikir sadisnya dia tatkala berbuat zina. Merusak kehormatan. Merusak keturunan. Merusak hubungan yang baik antara keluarga. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan sadis-sadis, maka Allah tetapkan hukum ini sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan perbuatannya. Ini ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Makanya tatkala Allah ingin mengharamkan zina, Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan dekati apa? Zina. Jangan dekati zina. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, tadi sudah masuk kedua ya, gara-gara ini mungkin nih. Hah? Error jadinya. Taib, yang kedua ya, yang sebab yang kedua kita katakan yaitu qisas. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa binafs, dan telah kami tetapkan pada kitab Taurat bahwa jiwa dibayar dengan jiwa. Jadi yang membunuh mesti apa? Dibunuh. Ini ayat yang pertama yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Surah Al-Baqarah ayat 178. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Jadi qisas ikhwani, nyawa dibayar dengan nyawa. Darah dibayar dengan darah. Ini praktekan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum, mesti dipraktekan oleh pemerintah. Jika seandainya mereka ingin nyawa seorang itu dihargai. Bahkan Allah tabaraka taala mengatakan bahwasanya qisas itu adalah hayat. Dalam penegakan hukum qisas ada apa? Kehidupan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi orang yang membunuh muslim dengan sengaja, membunuh muslim dengan sengaja, maka ditegakkan padanya hukum qisas kecuali kalau ahli waris atau wali orang yang dibunuh memaafkan. Ini syaratnya pembunuhan dengan sengaja. Jadi kalau dimaafkan, dia mesti bayar diat. Tapi kalau diat itu dia sedekahkan juga tidak masalah. Contoh dia mengatakan sudahlah, enggak usah dibunuh dan diatnya enggak usah dibayar. Saya sedekahkan karena Allah. Misalnya, terserah dia. Tapi intinya kalau dengan sengaja dan walinya menuntut, untuk dibunuh, darah dibayar dengan darah, maka mesti dibunuh. Jadi kalau seandainya ada ahli warisnya atau walinya itu ada 10 orang, ada 10 orang, yang satu belum balik, maka yang satu ini ditunggu sampai balik. Yang satu masih bayi, yang bayi ini tunggu sampai besar, sampai dewasa. Baru dia ditanya, kalau yang 9 mengatakan bunuh, yang satu masih kecil, belum balik, ditunggu sampai dewasa, kemudian ditanya, bagaimana kalau dia mengatakan bunuh, baru dibunuh. Tapi kalau yang satu ini setelah dewasa, dia mengatakan, saya tidak mau, saya cukup bayar diat. Maka sekalipun 9 ini menuntut untuk bunuh, gagal pembunuhan. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, hukum qisas dalam Islam. Jadi kalau minta untuk dituntut balas, maka mesti dibunuh. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama rahimahullah taala mengatakan ada beberapa syaratnya. Ada beberapa syarat qisas bisa dijalankan. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhannya mesti dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja, ini tidak ada qisas, tapi harus bayar diat. Tidak sengaja. Bagaimana tidak sengaja, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimah, tatkala seorang tidak ada keinginan, tidak ada maksud untuk membunuh, tapi akhirnya orang tadi terbunuh tanpa keinginan dia. Contoh ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, antum naik mobil, nabrak orang, meninggal, ini enggak ada qisas, tapi bayar diat. Maka jangan tabrak lari, ya. Antum harus bayar diat dalam aturan syariat. Kemudian antum misalnya memanah kelinci, terpanah orang, meninggal, bayar diat. Antum tidak sengaja, ya. Antum tidak sengaja, ini karena khata'an. Ini tidak ada qisas, tapi antum harus bayar diat. Jadi syarat yang pertama, pembunuhannya dengan sengaja. Kemudian yang kedua, yang dibunuh dengan sengaja tadi adalah orang yang memang darahnya dihormati, darahnya dijaga. Kalau darahnya tidak dijaga, seperti misalnya orang membunuh, kemudian dia dibunuh, maka apakah tukang penggalnya, tukang jagalnya, itu juga dibunuh karena dia membunuh dengan sengaja? Jawabannya tidak, karena orang yang dibunuh adalah orang yang dihalalkan untuk dibunuh. Atau seorang muslim misalnya ingin dirampok dan dia melawan sehingga yang merampoknya terbunuh, apakah dikisos? Jawabannya tidak, karena orang ini darahnya tidak dijaga dalam Islam, darahnya tidak dilindungi dalam Islam, darahnya halal. Ini khani. Jadi syarat yang kedua, yang dibunuh mesti maksumu ad-dam, yang dibunuh mesti darahnya adalah darah yang dihormati, darah yang dijaga, nyawanya dijaga, tidak boleh darahnya ditumpahkan. Syarat yang ketiga, at-takafu, ada kesetaraan antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Kalau yang dibunuh kastanya lebih rendah dari yang membunuh, maka ini tidak berlaku. Contoh, sebagian ulama, ini jumhur ya pendapat ulama, Syafi'i, Ahmad, Malik, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Seorang merdeka membunuh budak, ini kan beda kastanya. Apakah yang merdeka ini dikisos? Para ulama jumhur mengatakan tidak, karena tidak sepadan, tidak setara antara merdeka dengan orang yang dianggap budak. Atau seorang muslim membunuh orang kafir, yang kafir tadi sebenarnya maksumud dam, dilarang ditumpahkan darahnya, dia bunuh dengan sengaja, apakah muslim ini dibunuh? Jawabannya tidak, karena muslim dengan kafir tidak sepadan, tidak setara kedudukannya, maka tidak dibunuh. Nabi SAW mengatakan tidak dibunuh seorang muslim kalau dia membunuh orang kafir. Tapi kalau kebalikannya, yang bawah membunuh yang atas, oh ini jelas, orang kafir membunuh orang muslim, qisas. Budak membunuh orang merdeka, budak membunuh orang merdeka, qisas. Pertanyaannya, kalau seorang laki-laki membunuh perempuan, qisas tidak? Lelaki membunuh perempuan, qisas. Qisas. Begitu juga perempuan membunuh laki-laki. Kemudian syarat yang keberapa? Yang keempat ya. Syarat yang keempat, tidak ada keterkaitan hubungan nasab. Jadi yang membunuh atau yang dibunuh bukanlah cabang dari sisi nasab bagi orang yang membunuh. Jadi kalau bapak membunuh anak itu tidak dikisos. atau kakek membunuh cucu tidak dikisos dalam Islam. Ada aturan khusus. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebagian ulama menambahnya, yang membunuh mesti berakal dan sudah balig. Kalau anak yang belum balig, belum tahu, atau orang gila membunuh, maka tidak ada kisos. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bagaimana kalau orang satu jam gila, satu jam apa namanya, sehat. Kan ada gila musiman ya, satu jam gila, satu jam sehat. Ah, di saat dia gila, dia bunuh. Enggak dikisos, tapi di saat pas jam sehatnya dia bunuh, kisos. Baligh dan berakal. Ini syarat kisos ditegakkan. Jadi yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, yang dibunuh mesti orang yang darahnya dihormati dalam Islam, dijaga dalam Islam. Yang ketiga, ada takafu, kesetaraan antara yang dibunuh dengan yang membunuh. Kemudian yang keempat, tidak ada keterkaitan nasab terkait dengan masalah anak dengan orang tuanya. Kemudian yang terakhir, dia mesti balig, yang membunuh dalam keadaan balig dan berakal. Ikhwani kaum muslimin, kalau syarat ini sudah terpenuhi pada seseorang, maka hukum kisas mesti ditegakkan, kecuali kalau wali yang dibunuh memaafkan. Maka siapapun tidak bisa mengatakan, oh tidak bisa kisas. Ya, tidak bisa kisos, karena ini hukum Allah tabaraka taala. Kalau dituntut kisos, maka mesti tegakkan kisos. Siapapun dia. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala kakak dari Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhar adalah orang yang, subhanallah, kalau dia berdoa dengan bersumpah atas nama Allah, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Anas bin Nadhar. Jadi kakaknya bernama Rubai' melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Memecahkan gigi depan seorang wanita pakai batu. Dia pukulkan batu, dia timpukan batu ke mulut seorang wanita sehingga pecah gigi depannya. Maka Nabi SAW katakan, kisos, dikisos. Bagaimana caranya? Pecahkan juga gigi depanmu. Ini kisos seperti itu. Haula wala quwwata illa billah. Jadi orang ini enggak bisa sembarangan. Ya, enggak bisa sembarangan. Antum enggak bisa sembarangan melukai, antum tidak bisa sembarangan menyakiti, ada kisosnya. Maka Anas bin Nadhar mengatakan, "Ya Rasulullah, atuksaru thaniyatur Rubayy?" Ya Rasulullah, apakah gigi depan Rubayy itu mesti dipecahkan juga? Nabi mengatakan, "Iya, ya Anas, hukum Allah mesti ditegakkan." Maka dia mengatakan, demi Allah, gigi kakakku tidak akan pernah dipecahkan." Itu ucapan dia, doanya seperti itu. Ya, doanya dengan ketegasan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang yang law aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau ia bersumpah atas nama Allah meminta sesuatu, maka niscaya Allah akan kabulkan. Doanya aneh. Selalu kita ingat doa ini masyaallah, dia mengatakan mesti seperti ini terjadi. Terjadi karena orang ini selalu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga kalau dia menginginkan sesuatu dengan bersumpah atas nama Allah langsung dikabulkan. Ini Anas bin Nadhar. Jadi ikhwani, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini ikhwani, maka kisos itu mesti ditegakkan, kecuali kalau dimaafkan. Maka akhirnya keluarga wanita yang dilukai giginya, dipecahkan giginya oleh kakak Anas bin Nawar, itu akhirnya rela berdamai dengan tebusan. Jadi siapapun, mau khalifah, mau siapapun, kalau keluarganya nuntut untuk dikisos, tetap mesti dikisos. Ya, tetap mesti dikisos. Walaupun selalu Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa hendaknya yang diusahakan adalah pemaafan. Diusahakan adalah pemaafan, bayar diat saja, itu diusahakan. Tapi kalau seandainya keluarga tetap menuntut hukum bunuh, ditegakkan hukum Allah. Tegakkan hukum Allah. Dan Allah berjanji bahwasanya dalam penegakan hukum kisos, padanya pasti ada apa? Haya. Padanya ada kehidupan. Coba lihat negeri kita, orang membunuh itu dengan mudah. Membunuh dengan mudah, bahkan bukan satu dua orang dibunuh. Ini karena hukum kisos tidak apa? Tidak ditegakkan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab kedua, kalau dilakukan oleh seseorang, maka darahnya dihalalkan dalam Islam. Darahnya dihalalkan dalam Islam. Kemudian sebab yang ketiga, ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Sebab yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Dan kita sebutkan tadi, al-mufariku lil jamaah ini penegasan. Yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, yang berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merubah agamanya, yang tadinya Islam dirubah, pindah agama ke agama selain Islam, maka dalam Islam diberikan kesempatan untuk memilih atau bertobat selama berapa hari? 3 hari. Kalau selama 3 hari ia tidak mau kembali kepada Islam, hukum panjub. Ini ketetapan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Ikrimah, anna Aliyan, Ali radhiyallahu anhu, pernah melakukan hukum yang aneh. Orang yang murtad dia bakar. Ini Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Bukhari. Yang murtad dibakar, bukan dipenggal lehernya, tapi apa, dibakar. Maka apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an? Lau kuntu ana lam uharrikum. Kalau seandainya aku yang khalifah, aku tidak akan bunuh, aku tidak akan bakar. Karena Nabi SAW mengatakan, la tu'adzibu bi'adzabillah. Kalau akulah khalifah, aku yang punya kendali untuk keputusan menghukum, maka aku tidak akan pernah membakar orang yang murtad. Karena aku telah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menyiksa makhluk dengan menggunakan siksaan yang dipakai oleh Allah. Allah tatkala menyiksa makhluknya dengan apa? Dengan api. Maka tatkala Anda ingin menghukum seorang, jangan hukum orang dengan siksaan atau media yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa hambanya. Aku, kata Abdul Mas, kalau akulah khalifah, aku akan penggal mereka, aku akan bunuh mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang pindah agama, yang murtad, maka hukumlah dengan hukuman mati untuk mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka ta'ala. Yang paling terpenting yang hendaknya kita perhatikan semua ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, hukum ini, baik hukum raja, hukum cambuk, hukum potong tangan, hukum kisas, hukum orang yang murtad dihukum bunuh, ini bukan hak kewajiban perorangan dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah hak dan kewajiban penguasa atau pemerintah. Jadi jangan setelah kajian ini antum mendapati orang berzina misalnya, wah tangkap, rajam, dirajam. Ini tidak, bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Karena itu para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Hafiz Mukathir dalam tafsirnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Beliau mengatakan, thumma idza waqa'a syai'un min hadhihi thalat falaysa li ahadin min ahadir ra'iyyah ay yaqtulahu wa innama dhalika ila al-imami aw na'ibihi. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, jikapun seandainya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim pada salah satu di antara 3 poin di atas. Seorang muslim sudah pernah menikah atau sudah menikah, dia berzina. Seorang muslim, dia membunuh muslim yang lain dengan sengaja dan syarat qisas sudah terpenuhi pada dirinya. Seorang muslim murtad misalnya. Beliau mengatakan, kalaupun terjadi 3 perkara di atas pada seseorang, maka tidaklah dibolehkan bagi seorang masyarakat, bagi seorang muslim untuk membunuhnya. Tidak boleh merajamnya, tidak boleh memenggal lehernya, tidak boleh membunuhnya tatkala dia murtad, tidak boleh mengkisasnya tatkala dia membunuh dengan sengaja. Tidak boleh, per orang tidak boleh, kata beliau. Wa inna madzalika ilal imam. Ini adalah kewajiban apa? Penguasa. Kewajiban penguasa. Au naibihi, atau wakil penguasa. Ya pemerintah, misalnya pemerintah pusat tatkala tidak menegakkan, tapi dia mengatakan silakan pemerintah daerah tegakkan, maka pemerintah daerah berhak menegakkan. Tapi kalau kedua-duanya, baik pusat maupun pemerintah daerah, tidak menegakkan, maka tidak ada kewajiban bagi kita semua untuk menegakkan, dan haram hukumnya kita menegakkannya. Karena kalau ini diberikan kepada perorangan, yang terjadi apa? Kerusakan. Yang terjadi kerusakan. Setiap orang melihat ini kayaknya sudah murtad, penggal langsung. Ini kayaknya sudah membunuh, penggal langsung. Ini tidak boleh. Maka ini adalah hak kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak menegakkan, karena bukan kewajiban kita, berdosa enggak kita? Tidak berdosa. Jadi antum enggak usah pening-pening. Karena sebagai orang berpikir, banyak orang itu berpikir, atau sesuatu yang bukan kewajibannya, sesuatu yang bukan bebannya, dianggap beban dan kewajibannya. Stres sendiri. Pening sendiri kan? Orang bukan beban antum, antum fikir kan? Oh ini kayaknya sudah kacau sekali, ini mesti kita tegakkan. Bukan urusan antum. Ini urusan pemerintah. Kalau mereka menegakkan, alhamdulillah. Kalau tidak mereka tegakkan, ikhwani. Kalau mereka tidak menegakkan, ini bukan kewajiban kita. Kita hanya mungkin menasihati, kita hanya menyampaikan, dan kita hanya mendoakan mereka. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum musliman. Jadi kita doakan semoga pemerintah di suatu saat nanti menegakkan hukum Allah terkait dengan perkara ini. Karena ini adalah hukum Allah. Ini adalah hukum Allah subhanahu jalla wa ala. Ini ikhwani kaum muslimin. Kalau mereka tidak tegakkan, itu urusan mereka dengan Allah. Dan bukan kewajiban kita. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kadangkala darah seorang muslim itu halal bukan hanya dengan salah satu di antara tiga perkara yang ada dalam hadis. Ada beberapa sebab yang lain yang seorang muslim itu boleh dibunuh, khususnya oleh pemerintah. Di antaranya kalau seorang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan apa? Homoseksual. Liwat. Apa kata Nabi kita yang mulia SAW dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula. Apa kata Nabi? Kalau kalian dapati seseorang atau satu kaum melakukan sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan padanya. Jadi dua pasangan itu dibunuh kedua-duanya. Ini hukuman tegas ikhwani, karena ini merupakan penyakit di masyarakat yang mesti ditindak dengan tegas. Bahkan para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in, tatkala terjadi pada zaman mereka ada beberapa daerah yang melakukan itu, maka para sahabat sampai berbeda pendapat bagaimana cara pembunuhannya. Sebagian mengatakan penggal saja sebagaimana hukum qisas, penggal saja sebagaimana hukum yang lain. Tapi sebagian mengatakan jangan, bukan dipenggal, tapi hukumannya adalah dicampakkan dari tempat yang paling tinggi, kemudian dirajam dengan menggunakan batu, sebagaimana hukum yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Allah angkat kota mereka, Jibril mengangkat kota mereka, ya, sampai dikatakan suara ayam-ayam jantan mereka di pagi hari terdengar oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Diangkat begitu tinggi, kemudian dibalikkan dan dihujani dengan batu. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah. Jadi orang yang melakukan ini, pemerintah berhak untuk menegakkan hukum Allah, itu hukum pancung bagi mereka. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah. Kemudian diantaranya juga, yang seorang itu bisa dihalalkan darahnya, kalau seandainya dia melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim. Melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim. Bugat, orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang sah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataakum wa amrukum jami'un 'ala rajulin wahidin yuridu an yashukka 'asaakum wa yufarriqa jama'atakum faqtulu." Apa kata Nabi? Jika seandainya ada salah seorang di antara kalian yang datang sedangkan urusan negara kalian, urusan negeri kalian itu di tangan seseorang, kalian memiliki penguasa yang sah dan dia datang ingin memecah belah persatuan kalian, ya, apa kata Nabi SAW? Faktulu, maka bunuh dia. Maka bunuh dia, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, ila buyi'a khalifatan faktulul akhira minhuma. Kalau saya dibaiat dua khalifah, maka perangi yang terakhir. Perang yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan pemberontakan ini halal darahnya. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerangi orang-orang Khawarij, memerangi orang-orang Khawarij. Demikian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang seorang juga dihalalkan darahnya kalau dia melakukan kerusakan di atas muka bumi seperti merampok di jalan. Ini juga halal darah, melakukan perampokan. Bukan mencuri ya. Kalau yang namanya mencuri itu adalah mengambil sesuatu yang tersimpan, mengambil sesuatu yang dijaga. Tapi yang kalau dia merampok, dia menyetop mobil, kemudian dia merampok dan sebagainya, ini hukum mati bagi mereka. Ini hukum mati. Sebagaimana Allah tabaraka taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ard. Ini hukuman keras bagi mereka. Bagaimana dalam hadis beberapa orang Arab Badui yang tinggal di kota Madinah, kemudian mereka sakit mengadu kepada Rasulullah, maka Nabi perintahkan mereka untuk meminum air susu onta dicampur dengan apanya? Dengan kencingnya. Susu onta diminum dicampur dengan kencing onta. Diperintahkan untuk diminum. Kemudian mereka sehat. Ya, mereka sehat. Mereka sakit di Madinah, kemudian mereka sehat tatkala meminum resep obat dari Nabi, yaitu susu onta dicampur dengan kencingnya kemudian diminum. Kemudian tatkala mereka sehat, mereka malah melakukan perampokan terhadap harta zakat. Bahkan mereka membunuh penggembalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan menghukum mereka semua dengan hukuman mati, bahkan hukumannya berat ya. Dikatakan oleh Allah tabarakallah dalam ayat ini, dibunuh atau dibunuh dalam keadaan disalib atau dipotong silang tangan dan kakinya. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan, maka yang untuk kaki kaki sebelah kiri silang. Au yunfau minal ard, atau mereka dibuang dari muka bumi. Bahkan Nabi SAW mencongkel mata mereka, Nabi SAW memotong tangan dan kaki secara bersilang, kemudian Nabi SAW biarkan mereka di atas barang pasir sampai meninggal. Ini ikhwani kaum muslimin, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi hukumnya sangat keras dalam Islam. Kemudian di antaranya para ulama mengatakan orang yang mengambil harta manusia tanpa hak, yaitu pencuri tadi. Tatkala dia akan mencuri, ya, tatkala dia akan mencuri maka darahnya halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana tatkala beliau ditanya, bagaimana jika seandainya ada orang ingin merampas hartaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lawanlah dia. Kemudian sahabat dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia membunuhku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau di surga. Kemudian sahabat ini bertanya, bagaimana kalau seandainya saya berhasil membunuhnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dia di neraka. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga tukang sihir. Tukang sihir yang terbukti melakukan praktek sihir, ya, menyakiti orang dengan praktek tersembunyi seperti ini, sihir menyantet misalnya dan sebagainya, kemudian terbukti oleh pemerintah, maka ini juga dihukum mati. Ini juga dihukum mati. Sebagaimana hadis Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang wanita mensihirnya, kemudian ditangkap, kemudian dihukum mati. Jadi tukang sihir ini hukumannya adalah hukuman pancung. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau tukang sihir itu beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad diberikan kesempatan taubat 3 hari. Kalau taubat tidak dibunuh. Kalau dia kembali kepada Islam tidak dibunuh. Tapi kalau tukang sihir tertangkap dan terbukti, maka tidak ada istilah diminta untuk taubat. Langsung dipenggal. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, inilah beberapa hal yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau dilakukan oleh seorang muslim menyebabkan darahnya apa? Darahnya menjadi halal. Tapi ingat, hukum asal darah seorang muslim itu maksum, mesti dijaga, mesti dihormati, tidak boleh tumpahkan darahnya. Dan kalaupun dia melakukan pelanggaran dalam poin-poin yang kita sebutkan, yang berhak melakukan pembunuhan secara umum siapa? Penguasa atau pemerintah kita. Kalau pemerintah tidak melakukan, maka itu dosa mereka, itu kewajiban yang mereka lalaikan, sedangkan kita tidak ada tanggung jawab dalam hal ini. Wallahu taala alam. Setelahnya mungkin kalau ada bagi antum yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Baik, pertanyaan pertama. Terbang-terbang ini semua. Baik, pertanyaan pertama ikhwani. Ini menukil firman Allah, apa yang kalian kehendaki berada di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allah rabbul alamin. Dalam surat Takwir. Apa yang kalian kehendaki tidak akan pernah bisa berjalan, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Kemudian beliau juga mengatakan Allah mencatat seluruh amal dan dosa di Lauh Mahfuz. Apa yang dilakukan oleh manusia, dosa-dosa yang akan dilakukan manusia itu sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Kemudian pertanyaan, ini mungkin pertanyaannya, apa hubungan tawakal dengan sebab, bagaimana penjabarannya? Apakah tawakal tanpa melakukan sebab, sebab mencari rezeki tidak mungkin didapatkan rezeki? Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita katakan bahwa semua yang terjadi, mungkin kalau boleh dicontohkan dengan pertanyaan, kita kaitkan dengan contoh di pertanyaan. Di antaranya rezeki. Semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya rezeki. Si fulan semasa hidupnya misalnya sudah dicatat oleh Allah, bahkan jauh-jauh hari sebelum Allah ciptakan dia, bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan langit dan bumi, ketentuan rezeki yang akan dia dapat sudah ada ketentuannya. Si fulan selama hidupnya akan mendapatkan misalnya 5 juta. Selama hidupnya hanya mendapat 5 juta. Tidak berkurang dan tidak bertambah. 5 juta. Ini sudah ketentuan. Tapi ingat, Allah tabaraka wa ta'ala tatkala menetapkan sesuatu yang akan terjadi, maka sesuatu yang akan terjadi ini pasti dengan sebab. Di dunia ini tidak ada sesuatu tanpa sebab. Semuanya pasti dengan sebab. Walaupun kadangkala sebab tersebut adalah sesuatu yang Anda sendiri tidak menyangka itu adalah sebab. Tapi yakinlah bahwa rezeki 5 juta tadi datangnya kepada Anda pasti dengan sebab. Sekalipun sebabnya kecil, yang bahkan kadangkala kita tidak menyadari kalau itu sebab, bagian daripada sebab. Maka kita katakan ya kawan-kawan muslimin, ketentuan Allah akan terjadi pada kita itu semuanya pasti dengan sebab. Makanya ikhwani, yang diperintahkan bagi kita adalah melakukan sebab atau berikhtiar, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah, ini yang benar. Tidak akan mungkin rezeki datang tanpa sebab. Tidak akan mungkin. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, Anda sudah tahu bahwasanya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas, kata Umar bin Khattab. Jadi bekerja, berusaha. Tapi apakah Anda berhasil atau tidak, mendapatkan rezeki tersebut atau tidak, ini sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi jangan bertawakal dengan sebab, jangan pula menafikan sebab. Ini dua-duanya salah. Karena ada orang tawakalnya dengan sebab. Jadi karena sebab kerja saya yang maksimal, pasti saya dapat. Dia melupakan kehendak Allah. Ada kadangkala seorang menafikan sebab. Dia mengatakan, ah kalau memang sudah rezeki, duduk saya di masjid, datangnya rezeki itu. Ikhwani, orang yang bertawakal dengan sebab, tauhidnya rusak. Orang yang tidak meyakini sebab, akalnya yang rusak. Ya kan? Betul enggak? Ini kata para ulama. Orang yang hanya bersandar dengan sebab, berarti bersandar kepada selain Allah. Ini tauhidnya rusak. Orang yang menafikan sebab, apa yang rusak? Akal yang rusak. Orang gila ini. Walaupun mungkin orang mengatakan gila secara dalil atau gila secara pengetahuan ilmu syar'i. Bagaimana seorang itu bisa kaya kalau dia hanya duduk di dalam kamarnya tidak bekerja? Duduk saja nunggu 24 jam. Istri yang mengatakan, bang tidak cari nafkah. Kalau memang sudah rezeki datanglah dia. Mungkin istri antum dari belakang mengatakan, udah stres suami saya. Karena apa? Karena dia menafikan sebab. Dunia ini tidak ada yang terjadi kecuali pasti dengan sebab. Walaupun kecil, coba lihat faedah. Maryam tatkala setelah melahirkan dalam keadaan lemah, bahkan dia mengatakan, seandainya aku dilupakan, seandainya aku tidak ada. Karena begitu lemahnya, Allah mengatakan fahuzzi wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rukaban janiya. Allah mengatakan goyangkan itu batang kurma, dia terbaring di bawah pohon kurma yang di atasnya ada buahnya. Apa kata Allah? Goyangkan dengan tanganmu. Goyangkan dengan tanganmu itu batang kurma sehingga rutubnya berjatuhan. Coba seandainya, jangankan perempuan yang lemah dalam keadaan seperti itu. Antum saja datang pohon kurma, antum goyang-goyang, jatuh enggak dia? Hah? Antum yang jatuh mungkin ya? Goyang. Kurma antum goyang bagaimana saja. Tapi tetap Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengajar kepada kita, setiap sesuatu pasti ada ada sebab. Sekali pun sebabnya lemah, ini saya katakan kadangkala sebabnya tidak antum sadari. Jangan antum mengatakan, ih, enggak ada angin, enggak ada hujan, saya tidak berrezeki. Enggak ada sebabnya. Itu mungkin dalam perkiraan antum, tapi pasti sebabnya ada walaupun kecil. Antum tidak menyadarinya. Maka kita katakan orang yang bersandar kepada sebab rusak akidahnya, jatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang menafikan sebab rusak apanya? Akalnya. Yang muwahhid, orang bertauhid dan waras adalah orang yang melakukan sebab dan dia sandarkan hasilnya kepada Allah. Itu baru orang yang bertauhid dan waras. Semoga kita termasuk di antara orang bertauhid dan waras semuanya. Berusaha, bekerja, tapi apakah berhasil atau tidak kita serahkan pada Allah. Ini tawakal yang benar. Ini tawakal yang benar. Sebagai Nabi SAW datang seorang sahabat masuk ke masjid dan mengatakan, ya Rasulullah, mestikah saya ikat terlebih dahulu baru saya tawakal ataukah saya lepaskan saya tawakal? Nabi katakan, iqil hawa tawakal. Ikat dulu baru lakukan sebab baru tawakal. Ini yang benar wallahu taala ala. Taib. Ustaz, bagaimana hukumnya untuk menebus dosa zina bagi yang sudah menikah sementara negara kita bukan negara yang pemerintahnya Islam? Baik, kita kasih garis bawah di sini, ikhwan. Negara kita, katakan dalam soal, sementara negara kita bukan negara dan pemerintahan Islam. Ini perlu digaris bawah. Negara kita negara Islam. Tapi penegakan hukum tidak sempurna. Kalau negara-negara Islam, karena negara dikatakan negara Islam atau tidak tergantung syiarnya yang terlihat di negara tersebut. Apa yang antum dengar di jam setengah satu? Rata-rata jam 12 lewat sekian, apa antum dengar? Adzan. Apa antum lihat di jalan-jalan kaum muslimin, di jalan-jalan kota kita, negara kita, rata-rata mayoritas kaum muslimin, rata-rata kaum muslimin. Kemudian siapakah yang mengumumkan awal Ramadan, berakhir Ramadan, masuk Idul Fitri, ya, masuk Idul Adha, ya, siapakah yang mengumumkan tentang masalah membentuk lembaga zakat dan ini semua hukum Islam. Ini semua hukum Islam. Bahkan hukum Islam terutama dan yang paling utama adalah salat. Itu dianjurkan oleh pemerintah, diberikan kebebasan oleh pemerintah dan alhamdulillah pemimpin kita di negeri ini adalah seorang muslim. Jadi ini adalah negara Islam. Tapi mungkin secara sempurna tentunya belum melaksanakan hukum Islam secara utuh. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tapi walaupun demikian, tidak boleh kita katakan negara ini bukan negara Islam. Tetap ini kita katakan negara Islam. Dan selalu ikhwani, sisihkan doa. Sisihkan doa kita di tengah malam, di waktu sujud, untuk kebaikan negara kita. Untuk kebaikan pemerintah kita, semoga Allah tabaraka taala membimbing mereka kepada kemaslahatan, bisa mendatangkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Selalu kita ingat ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah menyatakan bahwa salah satu di antara ciri khas Ahlussunnah, bahkan sebagian mengatakan kalau tidak ini dilakukan berarti dia ahlul bidah atau ahlul ahwa, yaitu mendoakan pemerintah. Jadi orang yang selalu mencela, orang yang selalu mencerca pemerintah Islam, maka dia tidak berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia selalu doakan, ini berarti Ahlus Sunnah. Ini khani. Jadi sisihkan doa. Jangan hari-hari celah, hari-hari mencela. Bagaimana mereka baik kalau Anda tidak pernah mendoakan juga? Mencela tiap hari, ini sudah seperti ini sudah hancurlah, sudah. Memang mungkin yang namanya manusia pasti, tapi coba sisihkan sebagian doa kita di tengah malam untuk kebaikan pemerintah kita. Mau kiranya Allah tabaraka wa taala membimbing mereka sehingga kebijakan-kebijakan mereka lakukan membantu atau mendukung Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Jadi ini kita garis bawahi tentang negara kita bukan negara dan pemerintahan Islam. Kita katakan negara-negara Islam dan pemerintah kita adalah pemerintah muslim. Apakah pelaku zina tersebut yang sudah melakukan zina di negeri yang tidak menerapkan hukum rajam atau hukum cambuk, dia sudah melakukan, apakah orang tersebut mesti meminta dilaksanakan di negara Islam atau bagaimana Ustaz? Jadi mungkin dia pergi ke Saudi Arabia yang menerapkan hukum rajab atau pergi ke sana yang menerapkan hukum cambuk dan sebagainya. Dia ngaku di sana supaya ditegakkan. Ini tidak mesti. Tidak mesti. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ada yang mengaku, awalnya Nabi menolak. Apa kata Nabi? Tasattar bisitrillah. Tutuplah dosa aibmu yang kau lakukan dengan tutupan Allah. Jadi sudah taubat antara engkau dengan Allah tabaraka taala. Ini yang utama dilakukan. Jadi enggak usah mengaku, taubat saya dengan taubatan nasuha. Yang pertama adalah kita harus menyesal, kemudian berazam untuk tidak mengulangi, menyesali, berazam untuk tidak mengulangi, dan sesegera mungkin meninggalkan maksiat tadi. Dalam artian semua perkara yang bisa mengarah ke dalam zina kita tinggalkan semuanya. Ini baru taubatan nasuha. Ini baru taubatan nasuha, wallahu alam. Jadi tidak mesti Anda pergi ke negara yang menegakkan hukum syariat Islam dalam hal ini, mengaku di sana sehingga ditegakkan hukum Islam. Tidak mesti. Bahkan kalau negara ini menegakkan hukum rajam, tidak mesti juga Anda ngaku. Tidak mesti juga Anda ngaku. Silahkan tutupi dosa Anda dengan sitar yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita taubat antara kita dengan Allah tabaraka ta'ala. Setelahnya kita perbanyak ibadah kepada Allah tabaraka ta'ala. Ya. Kecuali kalau seandainya dosa tadi adalah kezaliman. Kalau dia kezaliman, maka silakan minta maaf kepada orang yang kita zalimi, wallahu a'lam. Baik, terkait dengan saudara yang apa namanya, kafir misalnya, kafir berkunjung ke rumah misalnya, ke rumah kita, ya berkunjung ke rumah kita, maka pertanyaan, bolehkah dia mungkin menetap di rumah kita, ya berkunjung di rumah kita? Maka jawabannya boleh mungkin antum terima dia, tapi apakah suatu kemestian, suatu keharusan sebagaimana seorang muslim? Jawabannya tidak. Kalau muslim bertamu, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haknya, kata Nabi, haknya 3 hari 3 malam. Haknya 3 hari 3 malam. Hak apa yang mesti antum tunaikan? Yaitu hak mabit, hak menginap, dan hak makan selama 3 hari 3 malam. Itu haknya, mesti antum tunaikan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini juga hukumnya tidak wajib. Ini kalau muslim, dianjurkan sangat 3 hari 3 malam. Itu minimal. Ya, setelahnya kalau antum ingin menambah sampai sebulan juga enggak apa-apa kalau tidak memberatkan antum. Tapi yang mesti 3 hari 3 malam. Kalau selain kita dari kalangan orang-orang kafir, kalau antum tolak mau masuk, ana enggak mau jamu antum sebagainya, ini enggak ada masalah karena ini hak seorang muslim. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain, wallahu taala. Wallahu a'lam. Ya, karena terkait dengan beberapa orang yang mungkin memiliki pemikiran sesat dan sebagainya, kita ingatkan bahwa masalah halalnya darah seorang itu tetap diserahkan kepada siapa? Pemerintah, bukan perorangan. Jadi kalaupun ada orang yang membawa paham yang sesat misalnya, apakah dia boleh dibunuh? Itu mahkamah, pengadilan negara yang memutuskan dia. Dan kita dapati beberapa orang seperti pembawa paham Jahmiyah dan yang lain-lainnya itu dihukum pancung. Ja'ad bin Dirham dihukum pancung. Dia, dalam sebagian athar ya, atau dalam sebagian cerita dalam sejarah, sang gubernur mengatakan pada hari raya Idul Adha, dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sembelihlah korban-korban kalian, sedangkan aku hari ini berkorban dengan menyembelih siapa? Ja'ad, karena dia mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi sembelih kambing-kambing kalian, kalau hari ini saya sembelih si fulan karena dia mengingkari ini karena dia sudah kafir. Jadi itu diserahkan pada pemerintah, mahkamah yang akan memutuskannya. Dia bisa jadi kalau seandainya pemahamannya yang dia bawa sudah mengarah kepada murtad, maka dia dihukumi murtad. Jadi mahkamah yang menghukuminya, wallahu taala alam. Iya, nanti lama kali jamnya berjalan, itu maksudnya. Bukan kurang waktunya. Kok lama kali jalannya? Atau rusak jam saya nih kayaknya? Hah? Oh iya. Antum minta ya. Iya. Taib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini hadisnya panjang terkait dengan hadis wali Allah. Siapa yang memusuhi seorang kekasihku, man adali waliyan faqad adamtu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu 'alaihi. Panjang sebuah riwayat. Ini insyaallah nanti ada pembahasannya dalam arba'in. Mungkin kalau dikatakan apa maksudnya, ini butuh penjabaran, nanti insyaallah ada. Tapi sebagaimana disebutkan di sini, ini hadis ke-25 insyaallah. Jadi insyaallah antum tunggu kajian sampai hadis ke-25. Antum jangan absen-absen ya. Terus hadir sampai ke-25, nah, nanti antum akan dapatin pemahamannya. Karena hadis ini terkait dengan itsbat, ya, bagaimana kedekatan Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau sana aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukulnya. Aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Maksud apa maksud hadis ini? Bagaimana Allah menjadi penglihatan, Allah menjadi pendengaran, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kaki. Ini bagaimana pemahamannya? Wallahu alam, nanti insyaallah akan kita bahas pada hadis yang ke-25. Iya. Ini juga perlu syarah ya. Nabi SAW mengatakan tadi, jika seandainya taubat wanita ini dimiliki oleh sahibu muksin, oleh seorang pemungut pajak, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah. Coba antum cari-cari kitab yang menjelaskan itu, ya, tentang masalah memungut pajak. Karena dalam Islam, ikhwani, seorang muslim tidak dipungut biaya apapun kecuali apa? Zakat. Zakat yang dipungut, bukan pajak. Pajak itu untuk siapa? Al-jizyah, upeti. Pajak pada siapa diwajibkan? Orang kafir. Tidak ada orang muslim bayar pajak. Ya, bayar zakat. Dan anda kalau tidak bayar zakat dan harta anda ada tidak bayar zakat, anda diperangi. Ambil kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi law mana'uni anaqan au iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, jika seandainya mereka menahan satu anak kambing atau seutas tali yang pernah mereka bayarkan pada Rasulullah, dan di masaku mereka tidak mau bayar zakat itu, saya akan perangi mereka sampai mereka mau membayarnya. Jadi zakat itu wajib. Kalau antum tidak mau bayar, data sudah masuk, anda wajib bayar. Antum menahan, antum tidak mau nyerah, anda diperangi. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Anak punya karyawan yang menjaga toko yang memiliki sifat liwat. Bagaimana sikap anak terhadapnya? Antum nasihati. Antum bina dengan baik, kalau tidak bisa dibinasakan, antum pecat dia. Antum pecat dia. Kalau tidak bisa, dia akan mendatangkan musibah bagi antum. Memberi makan, memberi pekerjaan, orang-orang buruk seperti ini. Tapi antum nasihati terlebih dahulu. Usaha antum nasihati, antum kasih kitab, antum ajak ta'lim, antum sebutkan bagaimana hukumnya. Kalau dikatakan sulit meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ikhwani, coba lihat para sahabat, bukan hal yang mudah bagi mereka meninggalkan khamar. Tapi dengan iman mereka, dengan keteguhan hati mereka, mereka mampu meninggalkannya. Mereka mampu meninggalkannya. Jadi berusaha dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan hati saya mencintai ketaatan, mencintai kebaikan. Ya, mencintai ketaatan dan mencintai kebaikan. Ini yang selalu kita panjatkan pada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan untuk mencintai orang-orang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar kiranya engkau menjadikan aku mencintai semua perbuatan yang itu mendekatkanku kepada cintamu. Ini berdoa terus kepada Allah. Jadi dengan tekad, dengan azam yang kuat, kemudian selalu berdoa, maka insya Allah seorang itu bisa meninggalkan hal-hal maksiat dalam bentuk apapun biiznillah. Jadi antum nasihati, antum arahkan, kalau tidak bisa antum cari karyawan yang tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, wallahu a'lam. Wallah, ini apa namanya, pertanyaan curhat sebenarnya. Pertanyaan curhat ini. Curhat ini pak, insyaallah ini. Apabila ada yang meminang saya, satu laki-laki yang sendiri, maksudnya belum punya istri, tapi belum ngaji. Yang satu lagi minang saya, udah ngaji lelaki tadi, tapi dia memoligami saya. Mana yang mesti saya terima? Payahlah, ini curhat. Payah. Mana ya? Kita juga enggak tahu laki-laki itu gimana, bagaimana. Payah, mana jawabnya? Ya. Habisin. Masih ada satu lagi. Musyawarah, istikharah. Itu baru bisa. Itu anti musyawarah kepada anti istikharah baru, ya, baru bisa anti jatuhkan pilihan. Baru bisa anti jatuhkan pilihan. Tapi saudara-saudara, kita juga enggak tahu. Nabi SAW terkala ditanya oleh seorang wanita yang ada dua calon yang maju, ditanya, "Ya Rasulullah, aku sudah selesai masa iddah, yang meminangku sekarang adalah Abu Jahm dengan Muawiyah." Nabi tahu latar belakang mereka berdua. Nabi mengatakan Muawiyah orang miskin yang tidak punya harta, sedangkan Abu Jahm orang ringan tangan. Ah, jangan kau nikahi kedua-duanya, nikahi saja Usama bin Zaid. Ini Nabi tahu latar belakang. Kalau tidak tahu, bagaimana kita bisa jawab? Nanti kalau kita katakan, oh nikah yang pemuda yang belum nikah tadi, yang walaupun belum ngaji tapi ajak ngaji, rupanya salah, ustadznya juga yang salah kan? Begitu sebaliknya. Jadi anti mesti istikharah, tanya, ya, musyawarah, wallahu a'lam. Di kalangan masyarakat, jika melakukan zina sebelum menikah, maka pernikahannya dilakukan dua kali, sebelum anak itu lahir dan sesudah anak itu lahir. Jadi hukum yang sebenarnya bagaimana, Ustaz? Taib, kita katakan, memang sebagian ulama membolehkan dilakukan pernikahan orang yang sudah hamil duluan, tapi dengan catatan yang dinikahkan dengannya adalah lelaki yang memang berzina dengannya. Jadi seorang lelaki berzina dengan perempuan, kemudian hamil, kemudian tatkala dinikahkan sesegera mungkin, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi dengan catatan lelaki ini memang yang berzina dengannya. Ya, dengan wanita tadi. Jadi memang pasangan zinanya boleh nih, tapi kalau seandainya lelaki lain yang dinikahkan, ini tidak boleh. Antum menjadi pahlawan kesurian, ya kan? Antum sok-sok jadi pahlawan, nah selamatkan, kasihan kali dengok dia. Ini tidak boleh. Yang sebagian ulama membolehkan kalau yang menikahinya sekalipun dia masih sudah terbukti hamil adalah lelaki yang berzina dengannya, nikahkan. Kemudian apakah nikahnya mesti diulang tatkala dia melahirkan? Sebagian ulama mengatakan ya, karena pernikahan itu syubhat, masih samar hukumnya. Kenapa? Karena seorang wanita hukum asalnya kalau dia sedang hamil, ini di masa iddah, yang tidak boleh dipinang, tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dipinang, tidak boleh dinikahi. Ini pendapat yang pertama. Jadi diulang setelah melahirkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh dinikahi sekalipun lelaki ini yang berzina dengannya, kecuali setelah wanita ini apa? Melahirkan. Setelah melahirkan baru nikahi. Dan kalaupun seandainya berpendapat dengan pendapat pertama, bukan berarti anak yang dihasilkan dari zina tadi nasabnya ke lelaki, tidak. Nasabnya putus, dinasabkan ke ibu. Nasional ke ibu. Jadi anak siapa kamu? Punya bapak? Enggak ada. Saya punya mama, enggak punya bapak. Jelas. Jadi kalau dia anak perempuan, nanti waktu mau menikah bilang sama Tuan Kadi, "Pak, ini bukan anak halal saya. Ini anak hasil zina. Saya tidak berhak nikahkan. Jadi bapak yang nikahkan karena dia tidak punya wali." Malulah Ustaz, tanggung malu daripada Anda yang menikahkan, Anda bukan wali, akhirnya pernikahan dia tidak sah. Ini kalau anak perempuan. Harta warisan dapat tidak? Tidak dapat harta warisan. Tidak dapat. Anda meninggal, meninggalkan warisan, anak ini enggak dapat. Putus nasabnya. Karena yang dapat warisan adalah yang keturunan. Berarti dari ibunya dia dapat, tapi dari bapak hasil zina itu tidak dapat. Ini dipraktikkan ikhwani, supaya para pemuda kalaupun tidak takut kepada Allah, tapi takut dari akibat apa? Dunia, akibat zina. Karena luar biasa zina di zaman kita. Kita suka katakan banyak orang ngadu dari 20 pernikahan yang dilakukan oleh pejabat KUA, dia lakukan, maka 18 sudah hamil duluan. 18 sudah pernah berzina. Ini musibah. Ini musibah ikhwani. Ini kalau seandainya kita tidak berusaha untuk membendung musibah ini, takut-takutnya kita semua tenggelam, karam semua kita. Di akhirat nanti tergantung kepada niat amal kita masing-masing. Kalau perbuatan zina ini luar biasa. Jadi ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi anaknya Nabi SAW katakan al-waladu lil firasy. Anak itu dinisbatkan kepada lelaki yang memiliki hubungan sah dengan ibunya. Hubungan syar'i dengan ibunya. Tapi kalau hubungan zina tidak dikaitkan. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Iya, intinya jangan berhubungan. Para ulama mengatakan intinya jangan berhubungan. Wallahu a'lam. Hah? Berhubungan langsung. Hah, terus? Hah, sehingga anaknya nasabnya? Enggak, maksudnya Imam Syafi'i menurut nukilan antum, Imam Syafi'i mengatakan berarti anaknya dinasabkan kepada bapaknya. Tapi iya, ini pendapat yang pertama kita katakan tadi. Jadi boleh dinikahkan. Ini pendapat pertama. Ah itu, wallahu a'lam. Ya. Tapi intinya para ulama mengatakan tidak boleh berhubungan. Wallahu a'lam. Baik, terkait dengan istimna, ya, melakukan zina dengan tangan, ini tentunya tidak ada rajam. Ya, tidak ada rajam. Yang ada rajam adalah berhubungan badan dengan seorang wanita atau seorang laki yang tidak dengan akad yang sahih dan dia sudah pernah menikah, maka ini yang ada hukuman dalam Islam. Wallahu taala alam. Ya, sekian ya. Kita akhiri, semoga ada faedahnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.